Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa TV Roja dan Al-Iman streaming TV dimanapun anda berada, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan salah satu dari pedoman hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, telah sampai pada bab yang ke-37 dan insyaAllah pada hari ini kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang ke-38. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babu wujubi amri ahlihi wa awladihi al-mumayyizina wasairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafah wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyyin 'anhu. Terjemahannya kurang lebih, bab yang akan membahas tentang kewajiban seseorang untuk memerintahkan keluarganya, anak-anaknya yang telah bisa membedakan, telah sampai pada usia al-mumayyiz, dan semua orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan larangan atau kewajiban melarang mereka dari menyelisihi, yakni peraturan-peraturan Allah, serta bab tentang kewajiban seseorang untuk mengajarkan adab kepada keluarganya dan mencegah mereka dari melakukan atau menerjang sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah ciptakan manusia dan komunitasnya dengan tanggung jawab masing-masing. Salah satu yang merupakan kewajiban bagi sebuah komunitas masyarakat yaitu keluarga adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bertanggung jawab untuk mendidik mereka, bertanggung jawab untuk memerintahkan mereka, mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan berkewajiban untuk melarang mereka dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang oleh Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanggung jawab yang merupakan kewajiban yang dipikulkan oleh Allah Ta'ala kepada seorang pemimpin keluarga, memberikan konsekuensi, yaitu dia harus mengajarkan, harus mendidik, harus memperhatikan keadaan mereka, harus menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan diri mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab yang ke-38 ini dengan mengatakan bab wujub, artinya bab yang menunjukkan kewajiban seorang pemimpin dalam rumah tangga, kewajibannya untuk mendidik, untuk memerintahkan keluarganya melakukan amal-amal yang diperintah-perintah Allah yang Allah wajibkan, dan melarang mereka dari melakukan atau menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kewajiban orang tua, kewajiban orang yang menjadi penanggung jawab terhadap keluarganya. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah surat Thaha ayat yang ke-132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah kamu terhadap salat tersebut. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan keluarga beliau untuk menegakkan salat dan bersabar terhadapnya. Yang mana perintah ini juga tentu tidak hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk semua umat ini. Bagi setiap kaum mukminin mempunyai kewajiban untuk memerintahkan keluarganya menegakkan salat dan harus bersabar. Karena salat adalah sesuatu yang tidak gampang. Salat adalah ujian bagi orang mukminin. Ujian dalam menguji ketaatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang lain, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashyin, dan bahwasanya salat itu berat, salat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka, dengan Rabb mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Salat akan menjadi ringan tatkala seorang hamba merasakan dalam dirinya, menanamkan dalam dirinya bahwa salat adalah merupakan kebutuhan dirinya, kebutuhan jiwanya, sama halnya dengan makan dan minum yang merupakan kebutuhan fisiknya. Demikian pula sholat adalah kebutuhan batinnya. Karena batin memerlukan ketenangan, ketenteraman, dan itu tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam dirinya. Walaupun dia mengaku dia seorang muslim, walaupun dia berbagai macam kekayaan, tetapi selama dia meninggalkan sholat, maka hidupnya tidak akan tenang. Dunia ini seakan gelap gulita, dan itu akan terasa dan sangat terasa di saat-saat akhir dari kehidupannya. Karena dia selama hidup tidak pernah melakukan sholat, jauh dari Allah Ta'ala, hidupnya hanya untuk dunia. Maka dia akan merasakan betapa penyesalan yang akan dirasakannya di saat ajal menjelang atau ajal menjumpainya di akhir kehidupannya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anak-anak mereka salat pada usia 7 tahun, yang insya Allah akan dibahas dalam hadis, dalam uraian-uraian berikut ini. Karena salat adalah perintah Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah jelas mengatakan pada ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat. Maka kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah dan ibu, terhadap anak-anak mereka, wajib mereka memerintahkan untuk menegakkan sholat. Dan di dalam mengerjakan sholat harus penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang dia melakukan ibadah sholat karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkannya untuk mengerjakan sholat. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengarahkan perintahnya, mengarahkan khitabnya, yakni pembicaraannya kepada setiap orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mencakup semuanya, laki-laki dan wanita, dan siapa saja yang beriman dari umat ini. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka yang bertanggung jawab di dalam keluarga dan keselamatan keluarga di dunia dan di akhirat adalah pemimpin rumah tangga. Dia mempunyai kewajiban yang pertama kali terhadap dirinya, hu anfusakum, pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka ayat ini jelas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mereka menjaga diri mereka dari azab api Allah, api neraka, dan keluarga mereka pula dipelihara dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu memelihara diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka adalah dengan melaksanakan sebab-sebab. Yang dengan sebab-sebab itu seorang selamat dari azab Allah. Sebab yang pertama adalah dan beriman kepada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kerjakan dengan sepenuhnya dan menjauhi larangan-larangan Allah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga agar seorang terpelihara dari azab Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai dia melakukannya, jangan sampai dia mengerjakannya, karena ini akan berdampak pada agamanya, pada hatinya, pada kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kalaupun seorang dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka hendaklah segera dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal kebaikan, agar dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan dari ayat ini, yakni ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi, ayat ke-6 dari surat At-Tahrim, Allah mengingatkan setelah menyebut tentang peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Lalu Allah memberitahukan tentang api neraka dan dahsyatnya api neraka, yang di situ ada para malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang besar, lagi keras, tidak memiliki rasa rahmat dalam diri mereka. Allah Ta'ala berfirman, alaiha malaikatun gilabun syidadun. Penjaga-penjaga neraka itu adalah mereka para malaikat yang mereka adalah mempunyai fisik yang besar. Mereka adalah malaikat yang kasar, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak akan mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah terhadap mereka. Jadi Allah mengaitkan dalam ayat ini, ketika Allah memerintahkan untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka, lalu Allah kemudian mengingatkan, menyebutkan salah satu dari sifat para malaikat yang ada, yang menjaga api neraka itu. Mereka adalah malaikat-malaikat yang keras, yang tidak memiliki rahmat sedikit pun dalam diri mereka terhadap orang-orang yang pantas diazab. Mereka tidak maksiat pada Allah. Para malaikat bukan manusia. Kalau manusia masih banyak maksiatnya kepada Allah Ta'ala. Tetapi malaikat tidak. Mereka selalu taat pada Allah. Mereka menuruti dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita tentang masalah ini, yaitu pelihara diri kalian dan pelihara keluarga kalian dari azab api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam hadis ini atau dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ya, di dalam bab yang kita bahas ini, yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal akhadha al-Hasan ibnu Aliin radhiyallahu anhuma tamratan min tamri as-sadaqah faj'alaha fi fihi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمنا ألا نأكل أنا لا نأكل الصدقة حديث متفق عليه dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ama alimta anna la tahillu lana as-sadaqah. Yang artinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah satu ketika Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dia mengambil satu biji kurma, satu buah kurma yang mana kurma tersebut adalah dari kurma zakat. Kurma tersebut adalah dari kurma zakat. Kemudian dia masukkan kurma itu di mulutnya. Dia masukkan kurma zakat itu ke mulutnya. Karena beliau tidak mengetahui, seorang anak, anak kecil ketika itu. Jadi beliau, Al-Hasan mengambil sebiji kurma zakat, lalu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Ketika Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh cucu beliau, Al-Hasan radhiyallahu anhuma, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dengan serta-merta mengatakan kepadanya, kah, kah. Ini kalimat untuk menyuruh agar anak tersebut atau agar Hasan mengeluarkan kurma yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kah, kah. Irmi biha. Ini buanglah. Buanglah kurma itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ama alimta anna la na'kulu as-sadaqah?" Tidak engkau tahu bahwasanya kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Ahlul Bait, tidaklah engkau mengetahui bahwasanya kami tidak makan dari harta zakat. Karena sedekah di sini artinya adalah zakat. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam satu redaksi, Nabi SAW bersabda, mengatakan kepada Al-Hasan, "Ama alimta anna la tahillu lana sadaqah?" Tidakkah kau mengetahui bahwasanya zakat itu tidak halal bagi kami? Nah, ini dalam riwayat yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya beliau menyelamatkan diri beliau dan keluarga beliau dari azab api neraka. Ketika suatu saat Al-Hasan bin Ali mengambil dari kurma zakat, karena dia tidak tahu, dipikirlah kurma yang dibawakan atau dihadiahkan oleh orang-orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kurma itu adalah kurma zakat yang diserahkan kepada pemimpin, dalam hal ini Nabi alaihissalatu wassalam, untuk kemudian dibagikan dan disalurkan kepada yang berhak. Nah, Al-Hasan bin Ali tidak mengetahui hal ini. Sehingga beliau pun mengambil, dipikir boleh. Beliau mengambil satu biji, lalu dimasukkan ke mulutnya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam langsung menyuruh dia untuk mengeluarkan kurma itu. Keluarkan dari mulutmu. Lalu beliau menjelaskan apa sebabnya. Jadi sebab beliau menyuruh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma untuk mengeluarkan sebiji kurma zakat yang ada atau yang dimakannya, karena keluarga Rasulullah SAW dalam hal ini diri beliau, anak-anak beliau, termasuk cucu beliau dan istri-istri beliau, tidak halal bagi mereka makan dari kurma zakat atau makan dari harta zakat. Allah menghalalkan mereka ghanimah. Allah menghalalkan bagi Rasulullah SAW dan keluarganya dari harta rampasan perang, bukan dari zakat. Ada sebagian ulama yang membahas masalah ini. Mereka menyebutkan tentang apa hikmah dilarang Rasulullah SAW dan keluarga beliau dari memakan zakat. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, bahwa zakat itu adalah harta-harta manusia yang mereka serahkan untuk membersihkan diri mereka. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu dia pada hakikatnya membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Membersihkan diri dari sifat pelit, tamak, dan yang lainnya. Sedangkan membersihkan harta dan mengeluarkan zakat, maka diharapkan harta-harta yang tidak baik itu pun terkeluarkan. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memerintahkan kaum, untuk mengambil dari harta zakat, untuk dari harta manusia atau harta kaum mukminin, untuk membersihkan jiwa mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka itu zakat. Ya. Ambil dari harta-harta mereka, yaitu ambil zakat untuk engkau membersihkan jiwa-jiwa mereka dan mensucikan batin-batin mereka. Jadi itu bukan milik Rasulullah SAW, bahkan dari kotoran-kotoran harta manusia. Makanya tidak sepatutnya beliau sebagai seorang yang mulia dan keluarga beliau untuk makan dari harta zakat tersebut. Hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang mengapa Rasulullah SAW dan keluarganya dilarang mengambil dari harta zakat, karena beliau tidak boleh mengambil upah dari dakwah ini, karena yang akan memberikan balasan kepada beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak diucapkan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya. La as'alukum min ajrin in ajriya illa ala Allah. Ini perkataan para Rasul, perkataan para Nabi. Aku tidak minta dari kalian upah. Upahku, pahalaku, ganjaranku semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah mengapa dilarang bagi Rasulullah SAW dan keluarganya dari makan harta zakat. Hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah kewajiban seseorang untuk memelihara keluarganya, untuk menjaga keluarganya. Jangan membiarkan mereka melakukan hal-hal yang haram. Tapi kewajiban orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya adalah memperhatikan mereka, menjaga mereka, ya, dan mengarahkan mereka mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Ini kewajiban seorang pemimpin rumah tangga. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa Rasul alaihi salatu wassalam diharamkan atas beliau mengambil sedekah dan zakat. Tidak boleh. Tetapi kalau diberikan hadiah, boleh beliau nerima. Tetapi kalau sedekah dan zakat, tidak. Jadi Nabi alaihissalam dan keluarga beliau diharamkan atas mereka mengambil zakat dan sedekah. Karena larangan tersebut, maka Allah berikan yang lainnya, yaitu 1/5 dari harta rampasan. 1/5 dari harta rampasan diberikan kepada beliau dan keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wa'lamu dan ketahuilah, ghanimah apa saja yang kalian peroleh, yakni harta rampasan apa saja yang kalian peroleh dari hasil peperangan, maka sungguhnya bagi Allah 1/5. Maka 1/5-nya adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat Rasulullah SAW, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk para musafir. Jadi Rasul alaihissalam dan keluarga beliau berhak mengambil bagian dari 1/5 harta rampasan perang. Si harta rampasan perang itu misalnya dibagi 5 bagian. Yang satu bagian ini diberikan, dibagikan kepada yang disebutkan dalam ayat ini. Sebagian untuk Allah, tentu jalan-jalan kebaikan. Sebagian untuk Rasulullah SAW. Sebagian untuk kerabatnya, dan seterusnya. Jadi ini yang diperoleh atau boleh bagi Nabi SAW untuk mengambilnya, yaitu bagian dari harta rampasan. Kemudian bahwasanya dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman Khulafaur Rasyidin, dan beberapa masa kemudian setelah itu, bahwa zakat dari umat ini yang berhak keluarkan zakat atau sedekah itu diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin, diletakkan di Baitul Mal, untuk kemudian yang membagikannya, yang menentukannya adalah khalifah atau amirul mukminin atau pemimpin kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid. Karena dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyerahkan zakat itu semua diletakkan di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika Al-Hasan bin Ali berada di masjid, dia melihat ada kurma, lalu dia ambil satu biji dari kurma tersebut. Ini menunjukkan bahwa pada kekatnya tidak ada larangan untuk membawa anak-anak kecil ke masjid. Kewajiban kita adalah sebagai orang tua yang membawa anak kecil ke masjid, yaitu mengarahkan mereka, membimbing mereka, ya, bagaimana adab-adab di masjid, ya, agar mereka tidak membuat keributan, ya, agar mereka ikut sholat dengan baik. Ini tugas dari orang tua. Jadi tidak ada larangan membawa anak kecil ke masjid, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, tanpa dalil, tanpa bukti atau tanpa dalil, mereka melarang membawa anak-anak ke masjid. Kemudian juga hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa ketika kita melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu, hendaklah kita memberitahukan apa alasannya. Ini khususnya bagi para pendidik, orang-orang yang membidangi pendidikan, ya, termasuk orang tua yang mendidik anak-anaknya, agar supaya ketika atau kita melarang sesuatu dari anak kita, kita jelaskan apa alasannya, agar anak itu puas. Oh, jadi dia diperintahkan karena begini, karena alasannya begini. Dia dilarang karena alasannya begini. Nah, ini merupakan bagian penyempurna dari sebuah pendidikan. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang yang mendidik manusia. Sebaik-baik orang yang mendidik dan mengajarkan ilmu serta pendidikan kepada manusia. Maka dari itu beliau dijadikan contoh teladan oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian suri teladan yang baik. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita menjelaskan kepada seorang anak, kadang-kadang anak itu belum memahami apa yang kita katakan, tetapi sebetulnya ada nilai lain yang kita ingin untuk menyampaikan, yaitu kepada orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kita menyampaikan sesuatu kepada anak kecil misalnya, tapi tujuan kita supaya orang lain pun mendengarkannya. Sebagaimana kita lihat dalam kisah ini, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Al-Hasan bin Ali yang saat itu masih sebagai anak kecil, bahwa beliau bertanya, tidakkah engkau tahu bahwa saya kami yang keluarga Nabi SAW tidak dihalalkan makan dari sedekah dan zakat. Nah, yang lainnya dengar, yang pada akhirnya mereka tahu, oh ternyata bahwa zakat itu haram bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di dalam kita berbicara dengan orang yang kita ajak berbicara, kita harus memperhatikan masalah kemampuan orang tersebut dalam menerima apa yang kita sampaikan. Ya, kita bicara dengan anak kecil, tentu bahasanya juga beda. Kita bicara dengan orang yang lebih besar, dan bahasa yang tentu juga lebih bisa dipahami. Kemudian dengan yang, jadi masing-masing, ya, kita berbicara sesuai dengan kemampuan mereka dalam menerima pembicaraan kita. Ini yang disebut dalam perkataan yang masyhur, yaitu kallimin nasa ala qadri uqulihim. Ini bicarakan dengan manusia, kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal pikiran mereka, sesuai dengan kemampuan mereka di dalam menerima pembicaraan kita dan memahami pembicaraan yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi hadis pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang merupakan bagian dari tugas dan kewajiban seorang pemimpin rumah tangga, biarkan yang halal dan yang haram. Ya, ini halal, ini haram. Karena nanti akan disebutkan di sini tentang masalah ibadah, termasuk masalah akidah. Yang diantara yang disebutkan, yang pertama oleh An-Nawawi, yaitu mengajarkan kepada anak tentang halal dan haram. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تفيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فزالت تلك طعمتي بعد يعني أرتيها dari Abu Hafs, Umar bin Abi Salamah, dan Abu Salamah namanya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Ya. Radiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Umar bin Abi Salamah, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika aku masih kecil, tatkala aku berada pada pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat yadi tatishu fi shaffa. Tanganku dahulu ketika makan itu kesana kemari di tempat makan itu. Ambil sini, ambil sana. Ini tangannya mengambil dari beberapa bagian tempat. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم melihat yakni tingkah dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, mengarahkan kepada beliau, ya gulam sammillah ta'ala, wahai anak, ucapkanlah bismillah. Yani ketika engkau akan makan, bacalah bismillah. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, fama zala tilka ti'mati ba'du. Kata beliau, maka yani setelah diperingatkan oleh Nabi SAW dan diajarkan adab-adab dalam makan tersebut, maka itulah tata cara makanku, yakni sampai berikutnya. Beliau tetap berpegang teguh pada adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini kita melihat, kalau yang pertama tadi Nabi AS mendidik keluarganya, mengajarkan mereka tentang halal dan haram. Maka dalam hadis yang kedua ini adalah beliau SAW mengajarkan bagian dari adab-adab ketika makan. Makanya bagi seorang pendidik, orang yang bertanggung jawab, bagi seorang pemimpin keluarga, di antara yang patut diajarkan kepada dirinya dan anak-anaknya atau keluarganya adalah mengajarkan mereka adab, sopan santun, akhlak yang mulia. Ini kewajiban kita. Sekarang kita ingin mengetahui tentang Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah radhiyallahu anhu yang mana beliau namanya adalah Abdullah bin Abdi bin Abdul Asad. Beliau ini adalah saudara susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Salamah. Abu Salamah kawin dengan Ummu Salamah. Di antara anak mereka, hasil perkawinan Abu Salamah dan Ummu Salamah adalah Umar. Umar bin Abi Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dan selesai masa iddah Ummu Salamah, maka Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Di antara anak yang dibawa oleh Ummu Salamah adalah Umar. Dia dibawa pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Umar bin Abi Salamah, ketika dahulu aku masih di bawah pengasuhan Rasulullah SAW, aku tuh kalau makan tanganku ke sana kemari, ya di meja makan atau di taplak meja makan itu tanganku ke sana kemari. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, wahai gulam, nak, kalau makan baca Bismillah nak. Kalau makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau makan, makanlah makanan yang dekat denganmu. Nah, ini antara adab-adab makan. Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adab kepada anak kecil sejak mereka masih kecil. Dan itulah akhlak yang diajarkan di saat sejak kita kecil. Itulah nanti yang akan membekas sampai dewasa. Tetapi kalau sejak kecil sudah tidak punya akhlak, maka sampai besar pun tidak akan punya akhlak. Ya. Jadi orang yang semenjak kecil tidak pernah diajarkan adab, tidak pernah diajarkan akhlak, maka sampai besar pun dia tidak akan mengenal akhlak itu. Oleh karena itu pendidikan akhlak adalah pendidikan yang sangat penting. Ya. Pendidikan akhlak, adab-adab, adab ketika bertamu, adab dengan orang tua, adab dengan anak kecil, adab dengan tetangga, adab ketika ke masjid, adab ketika ke rumah, semua ada adabnya. Dan telah diajarkan oleh Islam. Maka alangkah indahnya agama kita ini. Ya. Agama yang betul-betul mengajarkan adab kepada kita. Adab berumah tangga. Antara suami dan istri. Ya. Ini diajarkan oleh Islam. Dalam semua lapangan kehidupan ini. Ada adabnya. Yang diajarkan oleh Islam. Kita sekarang ini, salah satu bencana yang menimpa umat ini adalah krisis moral, krisis akhlak. Ini, diakui atau tidak diakui, banyak penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak, dalam adab, jauh dari tuntunan Islam. Maka apabila umat Islam ingin menjadi umat yang mempunyai kewibawaan, mempunyai kekuatan, ya, yang akan dihormati oleh bangsa atau umat-umat lain, kaum muslimin, dan umat Islam harus menjalankan adab-adab Islami yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita dengar kisah tentang Ummu Salamah radhiyallahu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, kita mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa orang tua Para pendidik, para guru wajib mengajarkan anak-anak akan adab-adab Islam. Salah satunya adalah adab makan dan minum. Ini terutama dalam rumah tangga. Orang tua harus mengajarkan anak mereka. Sehingga kalau bertamu di tempat lain, mereka mempunyai adab. Kalau di rumah pun demikian, mempunyai adab. Ketika makan, ketika minum, mereka mempunyai adab dalam makan dan minum. Di antara adab-adab Islam yang diajarkan oleh Islam, ketika makan dan ketika minum, ya, yang pertama adalah tasmiyatullah, menyebut nama Allah. Cukup dengan mengatakan bismillah. Tidak usah nambah ar-Rahmanir-Rahim. Dan mengucap bismillah itu sudah cukup. Ya. Karena makna tasmiyah, tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Sedangkan basmalah itu artinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Tapi kalau tasmiyah yang mana fi'ilnya, kata kerjanya adalah samma yusammi, sammillah, ya, artinya ucapkanlah bismillah. Titik sampai di situ. Tidak usah diperpanjang. Dan ar-Rahman ar-Rahim. Cukup. Saya makan dengan nama Allah. Saya minum dengan nama Allah. Jadi membaca bismillah. Yang kedua, makan dan minum dan menggunakan tangan kanan. Karena Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Karena tangan kanan, tangan yang digunakan untuk amal-amal kebaikan. Ya, hal-hal yang terpuji. Hal-hal yang terpuji, itu dengan menggunakan tangan kanan. Katanya makan, kemudian kita menyerahkan suatu pada seorang, menerima suatu, ya, itu dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang ketika makan, dia mengambil yang terdekat dengannya. Tidak usah memaksakan diri, ya, mengambil dari yang jauh. Ini tentu kalau makan itu, ya, dengan disiapkan di meja misalnya, ya, atau di sufro, kita ambil yang dekat sehingga tidak mengganggu yang lainnya, ya. Ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Islam ketika makan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan pengarahan, bimbingan Nabi SAW. Makanya kata Umar bin Abi Salamah, adab inilah yang aku lakukan setelah itu. Sampai meninggal, mengikuti adab Rasulullah SAW. Dalam makan itu. Makan dengan bismillah, makan dengan baca, dan menggunakan tangan kanan. Sekarang ini banyak kita jumpai kaum muslimin itu makan minumnya dengan tangan kiri, entah disadari atau tidak. Banyak, ya. Padahal ini menyelisihi tuntunan, adab dan pengarahan Islam dalam hal makan, yaitu dengan tangan kanan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Abi Salamah, yang mana beliau sampai akhir hayat beliau, beliau terus melakukan atau menepati adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah seyogyanya yang dilakukan oleh orang muslim, yaitu apabila mereka mengetahui satu amalan, suatu adab, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah mereka laksanakannya dengan sebaik-baiknya dan istiqomah dalam melaksanakannya. jangan sebentar ngerjakan, sebentar ditinggalkan. Tidak, kita berupaya untuk istiqomah dalam mengajarkan, dalam mengamalkan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pemaparan dua hadis atau pembukaan dari bab yang ke-38 ini, dan kelihatannya sudah habis waktu untuk pemaparan materi. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih ada beberapa hal yang akan disampaikan dari bab ini, dan saya kembalikan untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Akhuna Abdul Ghaffar di Jakarta. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Naam, Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan kaji ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dari bahasan lanjutan kitab Riyadhus Salihin yang telah dipaparkan di kesempatan yang berbahagia ini, dan berikutnya pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon dapat menghubungi ke nomor 021 823 6543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081 989 6543. Baiklah, kita angkat untuk pertanyaan pertama dari layanan lain telepon. Kita langsung persilakan untuk Anda yang ingin bertanya, 021 823 6543. Kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah dari Lampung, Tad. Silakan Bapak di Lampung pertanyaannya. Ini mau nanya masalah bab makan tadi. Itu kan ada 3 kriteria tentang bab makan yang dicontohkan Rasulullah. Nah, yang ana tanyakan, kita diperintahkan itu mengambil makanan dari tempat yang paling terdekat. Nah, bagaimana kalau lauknya yang diambil itu agak jauh, dan apa, kita menginginkannya gitu. Padahal di situ lauk yang kita inginkan tidak ada di dekat kita gitu. Cuman itu saat pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaka jazakallahu khair. Demikian Ustaz, tafadhal. Baik, dari apa yang ditanyakan oleh saudara kita di Lampung, tentu dalam masalah ini, ya, ketika Abu Salamah, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma menjelaskan masalah ini, kelihatannya dari apa yang dipahami dari hadis tersebut, beliau itu yakni memanjangkan tangannya sehingga tidak pantas dilihat, atau mungkin mengganggu yang ada di sekelilingnya. Ya. Oleh karena itu, beliau ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditegur oleh Rasulullah sallam dari apa yang beliau lakukan. Adapun kalau kita zaman sekarang ini, kita pola makan kita atau cara kita makan pun itu memang, kalau kita di zaman ini sudah dengan meja makan, keluarga duduk, atau tamu yang kita undang duduk mengelilingi meja. Nah, itu bisa. Kalau misalnya ada lauk yang kita inginkan, letaknya agak jauh dari tempat duduk kita, kita bisa meminta bantuan dari orang yang lain. Ya. Minta sayurnya tolong diberikan. Nanti kan akan diserahkan. Ya. Dan tempatnya, dan piringnya. Kemudian kita ambil, lalu kita kembalikan. Jadi itu bisa dengan cara demikian. Atau mungkin kita memberikan piring nasi kita kepada orang yang dekat dengan lauk itu. Pak, tolong minta lauknya, Pak, diambilkan. Nah, ini juga salah satu di antara adab yang jelas tidak, tangan-tangan itu tidak simpang siur, ya. Sehingga nantinya akan tidak bagus tampaknya dan akan betul-betul mengurangi pandangan dari sisi adab. Oleh karena itu bisa dengan cara kita meminta orang yang dekat dengan lauk itu memberikan kepada kita, atau kita minta bantuan dia untuk mengambilnya dan menaruhnya di piring yang kita miliki, di piring kita. Itu mungkin diantara cara untuk mendapatkan lauk yang agak jauh. Walaupun sekarang ini ada model juga prasmanan. Artinya lauk itu dijajarkan dan orang berkeliling mengambil. Ya, mengambil, memilih dari makanan-makanan yang disukainya. Nah ini kalau ini tidak ada masalah. Ya karena masing-masing berjalan, kemudian dia mencari tempat duduk, kemudian dia makan dari apa yang diambil secara prasmanan. Jadi yang ditanyakan tadi, bisa dengan seorang meminta bantuan orang yang dekat dengan lauk itu untuk memberikan kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya masih di layanan-layanan telepon untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dari Mbak Wani di Batam ini, Pak. Silakan Ibu di Batam. Ini Pak Ustaz, ini masalah adab berdoa ya, Pak ya. Mau tanya begini, adab-adab pernikah di dekat saya inilah kemarin yang saya saksikan ini ya. Dan ini mau berulang lagi karena dalam satu bulan ini dua orang yang dinikahkan. Jadi adabnya itu begini, berdoa di dalam santan. Terus dikasih pengantin, itu katanya syaratnya biar dingin rumah tangganya, itu apakah dibenarkan gitu, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pertanyaan tentang di antara budaya, ya ini bukan adab, tapi budaya yang ada di tempat ibu yang bertanya ini, kalau ada orang yang akan menikah, itu berdoa di dalam semacam santan yang disiapkan dengan tujuan agar rumah tangga mereka itu dingin. Pertama, yang harus kita pahami bahwa ini adalah budaya yang entah dari mana diambilnya, tidak ada dasarnya dari segi agama. Karena dinginnya sebuah rumah tangga itu adalah karena iman kepada Allah. Rumah tangga yang dibangun di atas iman kepada Allah, di atas takwa kepada Allah, di atas tanggung jawab suami dan istri, mereka sama-sama beribadah kepada Allah, mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, makan dari yang halal. Inilah yang akan mendinginkan rumah tangga itu. Adapun doa di santan, apa hubungannya? Kok santan? Tak pakai air zam-zam. Doa di air zam-zam, kemudian minum masing-masing. Dan itu pun tidak ada tuntunannya. Ya, jadi, ini hanya peninggalan-peninggalan dari orang tua yang tidak perlu dilanjutkan, ya, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan kesyirikan, ya, karena kalau seandainya nanti tidak terjadi, malah dia akan, atau mereka yang sudah melakukan hal ini, ternyata rumah tangganya tidak dingin, malah panas, nanti akhirnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan ini tidak ada contohnya. Ya, kita dalam membangun rumah tangga, bangunlah di atas iman, di atas takwa, di atas ibadah pada Allah, niat yang benar, niat yang ikhlas, maka insya Allah rumah tangga akan aman, rumah tangga akan dingin, dan akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sholat 5 waktu, suami dan istri, jangan sampai tinggalkan, ya, jangan sampai meninggalkan sholat, ibadah kepada Allah. Ini akan mendinginkan rumah tangga itu. Bukan dengan cara-cara seperti ini, ya. Karena tidak ada tuntunannya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Di sini ada seorang ibu dari Bandung ingin bertanya, Ustaz. Dulu ketika anak-anak saya masih kecil, saya menyuruh anak-anak sholat dengan tidak serius karena kurangnya ilmu. Dan sekarang anak-anak sudah jalan sendiri-sendiri, terutama anak yang laki-laki. Di setiap harinya belum mengerjakan lengkap 5 waktu dalam sholatnya. Harus bagaimana cara saya untuk mendidiknya, Ustadz? Mohon jawaban serta nasihatnya. Barakallahu fikum. Baik, tentang masalah ini, ini merupakan satu hal yang memang disayangkan, yaitu satu kelalaian dalam mendidik anak, karena akan dibahas dalam bab ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Tapi apa yang terjadi sudah terjadi, maka kewajiban ibu ya, yang merasa menyesal atas ya, masa lalu dalam mendidik anak-anak beliau, ibu tetap mempunyai kewajiban untuk mengingatkan anak-anak ibu sholat. Bagaimanapun, tetap saja dihubungi, entah dengan telepon, entah dengan SMS, nak, jangan lupa sholat, nak. Nak, jangan tinggalkan sholat. Apalagi di waktu-waktu sholat. Maka anak-anak itu insya Allah kalau mereka selalu mendapat, apa namanya, mendapat peringatan dari orang tua mereka, insya Allah mereka akan mengerjakan sholat. Dan mereka akan menghargai perintah dari orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang ibu, doanya adalah terkabul. Maka mintalah kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada anak-anak ibu. Ya, minta supaya Allah beri hidayah, beri taufik agar mereka mengerjakan sholat, berikan kekuatan pada mereka. Di samping juga peringatan-peringatan berupa ya SMS atau telepon atau WA, ingatkan mereka tentang pentingnya sholat dan bahwasanya amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amal-amal ibadah lainnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi tatkala sholat itu buruk, tatkala sholatnya jelek, maka amal-amal ibadah lainnya pun akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan pentingnya ya kita mengingatkan anak-anak kita dan selalu ingatkan mereka untuk mengerjakan sholat. Walaupun mereka orang yang sholat, ya, jangankan anak itu tidak sholat, anak yang sholat saja kewajiban kita orang tua untuk selalu ingatkan. Apalagi kalau tidak sholat, atau sholatnya ada bolong-bolongnya. Maka ini kewajiban ibu atau kita orang tua untuk terus saja ingatkan dan berdoa mudah-mudahan Allah beri hidayah, taufik, dan dia akan menjadi orang istiqomah di dalam sholat 5 waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan tentunya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya di layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan di 0218236543 dan kita sapa kembali. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana Ibu? Saya dari Banten, Ibu Iyoh. Dengan Bu Iyoh. Silakan Ibu di Banten now. Ini Ustaz, kan kita mau makan tapi lupa baca bismillah. Terus ini di tengah-tengah ingat. Gimana kalau baca bismillah wal awalu wal akhiru? Boleh enggak itu? Baik, cukup pertanyaannya. Nah, ditunggu ya jawaban dari Ustaz. Iya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, fadal. Baik. Pertanyaan dari Ibu Yoh di Banten. Memang itu adabnya. Ya, jadi yang ibu sebutkan tadi, bahwa seorang kalau dia pada awal makannya dia lupa membaca bismillah, maka tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini yaitu dia baca ketika mengingatnya. Di tengah-tengah makan dia ingat belum baca bismillah, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama bismillahi awwalahu wa akhirahu, yang kedua bisa juga dengan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bahkan misalnya ya, seorang selama makan dia lupa baca bismillah. Ketika dia akan minum air, ya, akan minum air baru ingat, wah tadi aku enggak baca bismillah. Bismillah lah ketika minum itu, bismillah awwalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi, lalu minum. Insyaallah sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membaca bismillah di tengah dari ketika dia ingat dia membaca bismillah, maka syaitan itu memuntahkan makanan yang telah dimakan bersama orang tersebut. Ya, jadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang lupa membaca bismillah pada permulaan makan, maka boleh dia baca di tengahnya, atau mungkin pada akhirnya dia lupa baca bismillah. Ya. Maka insyaallah dengan demikian telah dia lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau di tengah atau di akhir dari makannya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu yang memang seyogianya dibaca oleh seorang yang lupa membaca bismillah pada permulaan makannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kajian di pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam penutup dari kajian kita di kesempatan ini, Fadhil Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah berakhirlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kembali kami ingatkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan. Dalam dunia pendidikan, ketika kita mendidik keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab, ada empat hal penting yang harus kita upayakan mengajarkan kepada mereka. Pertama adalah akidah. Masalah akidah masalah yang penting. Terpenting itu akidah. Akidah yang benar. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang dipahami oleh para salaful ummah. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang kedua, permasalahan berkaitan dengan halal dan haram. Ini penting. Supaya keluarga kita itu tahu mana halal, mana yang haram. Yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Yang ketiga, yang seyogianya kita mendidik, mengajarkan pada keluarga kita, adalah masalah berkaitan ibadah. Bagaimana ibadah semestinya dilakukan oleh seorang hamba. Ya, sesuai dengan ajaran, tuntunan, dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah akhlak. Kita mengajarkan mereka bagaimana akhlak yang harus mereka terapkan dalam kehidupan ini. Akhlak seorang hamba kepada Allah. Akhlak seorang hamba kepada orang tuanya. Akhlak seseorang kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada sanak familinya. Bahkan akhlak seorang muslim kepada orang non muslim, ini pun kita ajarkan. Jadi empat hal ini sangat penting. Akidah, ibadah, hukum yang halal dan haram, dan akhlak yang mulia. Semoga dengan demikian kita telah membangun rumah tangga dan keluarga yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat disampaikan. Aku qauli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.